اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz Syafril, praktisi Rukyah Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab, Dr. Farid Alwi, Dr. Tibbun Nabawi, Ustaz Somad. Nanti tiga ini akan berbicara tentang pengobatan ala Rasulullah SAW. Bagaimana tentang Rukyah, bagaimana tentang madu, bagaimana tentang bekam, bagaimana tentang habbah sauda di Masjid Mutmainnah. Apa kelebihan meninggal di hari Jumat, Pak Ustaz? Man mata yaumal Jumu'ati, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat atau sore Jumat, wuqiya min azabil qabri, maka dia terpelihara, terjaga dari azab kubur. Ulama ikhtilaf tentang hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil sebagai masalah akidah. Dalam masalah keutamaan fadhail a'mal boleh, tapi dalam masalah akidah tak bisa dipakai. Tapi ternyata Syekh Nasiruddin Albani mengatakan hadis ini sahih. Andai pun dianggap hadis ini sahih, maka orang yang meninggal hari Jumat itu hanya sekedar terpelihara pada hari itu saja. Besok tetap juga masih ada. Jangan sangka mati hari Jumat lalu bebas dari azab kubur. Pokoknya ketika kita menghadap Allah, kita persiapkan diri untuk beramal, bukan dengan mencari kebetulan-kebetulan, kebetulan hari Jumat. Tidak. Bagaimana kehidupan setelah meninggal, Pak Ustaz? Orang yang meninggal itu, menurut hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, datanglah malaikat membawa kafanin min nur, kain yang terbuat dari cahaya, menampung ruhnya. Lalu ruhnya itu keluar seperti air di ujung daun. Ini daun sirih. Ada air tadi malam embun, menetes air di ujung daun. Begitulah ruhnya keluar. Daun tak bergoncang, air menetes. Lepas ruhnya ditampung, dibawa oleh malaikat, ditempatkan di tempat nama tempat orang yang baik-baik itu, illiyin. Sedangkan orang yang jahat itu disentapkan, ditarik, tercabut. Seperti tercabutnya mata kail pancing dari kulit yang basah. Seperti ditebas tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Lalu kemudian diletakkan di tempat bernama Sijjin. Na'udzubillah. Makanya kita selalu minta, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Pak Ustaz? Kirim doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu wasi' madkhalahu wa'silhu bil ma'i wasalju wal barad. Libur, pergi ke rumah yatim, bawakan nasi kotak 10. Ini saya sedekah kepada kalian untuk almarhumah emak saya. Sampai, ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah pahalanya untuk almarhumah mak saya? Sedekahlah, kata Nabi. Itu dalil sedekah sampai. Apalagi pas hari raya kurban, ini untuk saya 2 juta, 2 juta tolong tapakuh antarkan kambing ke suku Sokop, Talang Mamak, Sakai, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Saya beli 1 kambing, kirim ke sana untuk almarhumah. Sampai yang belum haji orang tuanya, dibadalkan yang badal haji. Maka badal haji pun salah satu bentuk bakti pada orang tua. Membacakan Al-Quran, wa in khatimul Quran, menurut mazhab Syafi'i, kalau dikhatamkannya sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun. Setelah khatam dia bacakan, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah emakku. Maka beda orang lain dengan anak kandung. Anak kandung baca Quran tak pun dihadiahkannya pahalanya, automatically, otomatis sampai. Tapi kalau orang lain mesti dia katakan. Kalau ada anak kandung yang tetap mengucapkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhumah emakku fulanah binti fulan, itu untuk menguatkan hatinya saja. Andai tak dia ucapkan pun otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak kandung hafal Quran. Satu hari dia ulang hafalnya 2 juz. Sebulan dia khatam dua kali, pahalanya mengalir. Investasi yang tak pernah putus. Punya anak, menantu, keluarga, hafal Quran. Saya mimpi almarhum ayah saya, Pak Ustaz. Apa artinya? Mimpi terbagi tiga. Mimpi yang pertama dari setan. Mimpi dari setan, kalau kita mimpi dari setan, menakut-nakuti, ketakutan, hati gelisah, bacakan doa, tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Bukan meludah. Ini ada yang bertanya ke saya, Pak Ustaz, katanya kalau meludah. Bukan meludah, meludah itu sedikit air liur. A'udzubillahissalamin'alimnasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syaiful abdi walafi sama. A'udzubikalimatillahi tamati min kuli syaitani wa hammati wa min kuli ainil lamah. Sebelah kiri. Mimpi yang kedua adalah adghasu ahlam. Proses berpikir waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Itu namanya adghasu ahlam. Yang ketiga adalah ilham dari malaikat. Menimpi mimpi, setelah mimpi menjumpa ayah, makin takut buat dosa, makin ingat mati, makin terkenang orang tua sering kirim doa. Itu artinya kita disuruh segera kembali ke jalan yang benar, taubat nasuha, bersiap-siap untuk mati bawa apa. Tapi bukan setelah itu bawaannya mau mati aja. Maksudnya rajin sedekah, rajin wakaf, rajin infak, banyak sholat sunat. Jangan lupa nanti puasa Asyura 9, 10, 11. Ustaz, tolong ceritakan tentang kejadian terbelahnya bulan. Bahwa bulan pernah terbelah tidak dapat dipungkiri. Ayat bukan hadis Nabi. Iqtarabatis sa'ah. Hari kiamat sudah dekat. Wansyaqal qamar. Lalu kemudian matahari, bulan terbelah. Yang jadi permasalahan adalah riwayat yang menyebutkan bulan terbelah lalu kemudian masuk ke dalam lengan Nabi. Nah, itu yang banyak dikatakan orang kontroversial. Saya berpegang kepada ayat Al-Quran bahwa bulan pernah terbelah. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kalau ada ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sesama hadis, bertentangan dengan teori, bertentangan dengan akal sehat, maka kita pakai Al-Quran. Yang jelas bahwa Quran mengatakan bulan terbelah. Apakah terbelahnya sejak zaman Nabi Muhammad? Makasih banyak. Apakah sebelum zaman Nabi Muhammad? Wallahu'alam bisawab. Yang penting saya berpegang kepada pendapat bahwa Quran pernah terbelah. Kita pegang. Ada yang muttafaq alaih disepakati, ada yang mukhtalaf fih masih berbeda pendapat. Campakkan yang berbeda pendapat, pakai yang disepakati. Ayat Quran, semua orang sepakat. Wan syaqqal qamar, bulan pernah terbelah. Apakah terbelahnya sebelum zaman Nabi Muhammad? Bisa saja terjadi. Yang penting bukti-bukti otentik mengatakan bulan pernah terbelah. Ada satu lembah yang dalam keliling, yang kedalamannya hampir sama, menunjukkan bahwa dia pernah terjadi terbelahnya bulan. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Ada amalan yang dilakukan seseorang, solat fajar, pahalanya lebih baik daripada langit dan bumi seisinya. Padahal isi bumi itu banyak yang baik, seperti Nabi kekasih Allah, para ulama, orang-orang soleh. Jangan menterjemahkan ungkapan secara tekstual. Contoh, bapak pulang ke rumah, lalu bapak tuh ngomong ke ibu, saking cintanya dia, apa kata dia? Bu, kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Itu ibu tak bisa dipahami secara tekstual. Nanti kalau ibu memahami kalimat itu tekstual 1000 tahun, 5 tahun, 50 aja udah batuk-batuk. Makna itu apa? Lama. Jadi memahami hadis itu jangan dibaca bahasa Indonesia, ditelan bulat-bulat. Raka'atal fajri, 2 rakaat salat fajar qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya di situ pahalanya besar. Itu maknanya. Bukan mengatakan, di dalam itu kan ada Nabi Muhammad, lebih baik dari dunia dan seisinya. Selama ini orang kan mengagung-agungkan dunia, dunia, dunia. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, jangan kau mengajar dunia. Karena ada yang lebih besar daripada dunia. Apa itu? Solat sunat 2 rakaat, qabliyah subuh, solat sunat fajar. Pak Ustaz, kenapa arisan wanita, kenapa warisan wanita, kenapa arisan wanita Minang lebih besar? Kenapa warisan wanita Minang lebih besar? Orang Minangkabau dikatakan mewariskan hanya kepada perempuan. Ini orang tak mengerti. Makanya kalau tak paham, tanya baik-baik. Saya tak paham, maka saya tanya. Fulan, iya. Waang urang awak, iyo. Iyo mana warisan itu dibagi kepada perempuan saja? Tidak, Mat. Ente, kawan saya ini laki-laki. Kalau kamu meninggal, apakah harta warisanmu akan diambil perempuan saja? Anak laki-lakimu tak dapat? Tidak. Harta pencarian saya itu akan dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Dibagi menurut hukum Islam. Lizakari mislu hazil unsayain. Harta laki-laki dibagi dua kali lipat. Dua kali lipat bagian perempuan. Jadi sama macam hukum Islam. Saya ini orang Islam. Saya pakai itu ajaran agama Islam. Lalu yang katanya perempuan saja yang dapat, itu harta semacam harta wakaf. Kalau dalam Islam itu harta wakaf keluarga. Supaya apa? Untuk menjaga supaya perempuan ini kan lemah. Nanti ya kalau dia dapat suami yang kaya, suami yang mapan ekonominya. Kalau tidak, dia mesti jadi TKI, TKW ke luar negeri. Bukan saya menyepelekan saudari-saudari yang bekerja, tidak. Tapi berapa banyak menjadi na'uzbillah yang tidak-tidak. Untuk menjaga itu, maka perempuan ini diberikan harta turun-temurun. Nanti kalau meninggal neneknya dibagi kepada cucunya, akan diwasiatkan kepada cicitnya. Tidak boleh dijual, tidak boleh. Tidak boleh dijual itu. Sawah itu tak boleh dijual. Pokoknya untuk perempuan terus. Tapi bukan berarti pencarian laki-laki semuanya dibagi kepada anak perempuan. Pahami dengan baik. Harta itu dibagi dua. Ini harta saya sebagai laki-laki. Kalau saya mati, maka harta ini akan dibagi kepada anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Tetap seperti faraid hukum Islam. Tapi harta perempuan, itulah yang dibagi kepada dari nenek, turun ke ibu, turun ke cucu, turun ke cicit, yang perempuan-perempuan saja. Pahami dengan baik. Itu sama seperti harta wakaf. Wakaf keluarga yang tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwasiatkan. Dia hanya untuk hak pakai saja. Ini tanah datuk kita dulu, untuk bertanam di situ boleh, untuk bercocok tanam di situ boleh, untuk buat rumah boleh, tapi untuk diwariskan ke anak tak boleh. Tidak boleh di layu rasu, tak boleh diwariskan, walayu habu, tak boleh dihibahkan, walayu ba'u, tak boleh diperjualbelikan. Ini tentang masalah harta perempuan dalam Minangkabau. Apa hukum laki-laki tak sholat berjamaah di masjid, Pak Ustaz? Ana dharir, saya buta, tak bisa menengok jalan. Laisa li qa'idun yaquduni, tak ada yang bisa membimbing saya ke masjid. Kata Abdullah bin Umi Maktub, kata Nabi, hal sami'tan nida, kau mendengar suara azan? Ya, fa'ajib. Datang ke masjid. Kalau yang buta, tak ada membimbing ke masjid, disuruh Nabi datang, apalagi yang sehat walafiat. Berdasarkan dalil ini, menurut mazhab Hambali, laki-laki wajib ke masjid. Tapi menurut mazhab Syafi'i kan tak wajib, Pak Ustaz. Fardu kifayah saja. Andai Imam Syafi'i hidup hari ini, mungkin berubah juga pendapat dia, menengok masjid yang kosong melompong, yang diisi pemain inti saja. Dia imam, dia muazin, dia bilal, dia makmum sekalian. Imam Syafi'i itu pendapatnya berubah. Waktu di Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir, qaul jadid. Kenapa berubah? Melihat situasi dan kondisi. Maka andai hidup Imam Syafi'i sekarang, melihat keadaan umat yang meninggalkan sholat berjamaah, saya yakin pasti berubah juga ijtihad dia, mengatakan, pergilah kalian ke masjid. Jangan cukup hanya fardu kifayah saja. Ustaz, bagaimana kelebihan orang yang meninggal pada saat azan dikumandangkan menurut mazhab Syafi'i? Karena tetangga dekat kami, mahasiswa Al-Azhar, yang meninggal kemarin, meninggal sewaktu azan. Dalam Islam, orang yang mati meninggal dunia tidak dilihat dalam keadaan yang di luarnya, tapi yang dilihat adalah keadaan saat dia. Makanya yang dikatakan itu adalah man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan saat kondisi di luar, walaupun kondisi luar itu mempengaruhi psikologis dia. Contoh, orang yang meninggal saat azan dikumandangkan, maka pada saat azan dikumandangkan, setan sedang lari kabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan sedang menjauh. Saat setan menjauh, di situ Israel mencabut nyawanya. Tentulah dia mendapatkan keutamaan, tapi tergantung juga dengan amal-amal dia sebelumnya. Tentang mahasiswa yang meninggal itu mati syahid. Andai dia tidak meninggal saat azan pun dia sudah mati syahid. Mana dalilnya? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang pergi menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah. Mati dia di Mesir, meninggal dia mati syahid. Maka dia akan dibangkitkan bernama para syuhada. Maka ditambah lagi keutamaan saat dikumandangkan azan, di saat setan sedang lari berhamburan, saat itu dia ringan mendapatkan sakaratul maut. Itulah tentang keutamaan pada saat momen-momen penting. Meninggal pada hari Jumat, sudah kita kaji tadi. Meninggal pada saat azan dikumandangkan, saat musibah, saat setan, saat iblis, saat jin jauh, di situ pula lah nyawa dia keluar dan dia mati syahid. Andai tidak di meninggal pada azan itu. Pak Ustaz, bagaimana hukum puasa akhir dan awal tahun hijrah? Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Melihat dalil, jangan hanya perbuatan Nabi. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Hadis itu bukan cuma perbuatan Nabi, hai saudaraku. Hadis itu tiga. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin, ucapan. Fi'lin, perbuatan. Takririn, perbuatan sahabat yang diakui Nabi. Contoh, solat sunat wudhu. Solat sunat wudhu mana pernah dibuat Nabi? Solat sunat wudhu itu Bilal yang melakukan, dibenarkan Nabi. Namanya takrir, itu sunnah juga, sunnah takrir ya. Jadi jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Ini orang tak paham sunnah. Sunnah itu bukan hanya sekedar perbuatan, ucapan Nabi. Nah, terkait tentang awal tahun dan akhir tahun. Akhir tahun itu kapan? Hari terakhir bulan Zulhijjah. Awal tahun itu kapan? Tanggal 1 Muharram. Adakah Nabi secara umum menyebutkan tentang puasa di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram? Ya. Paminal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu kapan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka orang yang melaksanakan puasa di hari terakhir dan di awal, maka termasuk dalam dalil umum. Makanya kalau saya ditanya, ada tak dalil orang yang puasa di hari terakhir Zulhijjah dengan satu Muharram? Dalilnya umum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Puasa dia di dalam 4 bulan ini, apakah di awal, apakah di ujung, apakah di tengah, apa, masuk dalam dalil umum. Lalu yang tak boleh itu mana? Siapa yang puasa di awal tahun dan di akhir tahun, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Itu baru tak betul. Pahami dengan baik. Dalil umum ada, dalil khusus tak ada. Pak Ustaz, bagaimana mengenai solat sunat tasbih, tata caranya? Usalli sunnat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar, iftitah, fatihah, ayat 15. Rukuk, Allahu Akbar, 10. Berarti dah 25. Iktidal, 35. Sujud, 45. Duduk antara sujud, 55. Sujud lagi, 65. Sebelum bangkit tegak ke atas, 75. 75, satu rakaat. 4 rakaat, 75 kali 4, 300. Bukan 300 tasbih, 1200. 300 subhanallah, 300 alhamdulillah, 300 Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 1200. Kalau ada orang mengatakan hadis ini dhaif, betul. Kalau dilihat dari satu jalur, kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini dhaif. Tapi kalau lihat dari jalur yang lain, karena satu hadis itu jalurnya bisa banyak, maka hadis ini naik derajat yang menjadi sahih li ghairih. Karena jalurnya banyak, derajatnya naik menjadi sahih li ghairih. Syekh Nasruddin Albani mengatakan hadis itu sahih li ghairih. Adapun ulama yang dulu-dulu mengatakan hadis itu naik derajatnya adalah di antaranya Imam Ibnu Salah. Begitu juga dengan Imam An-Nawawi. Ini tentang masalah solat sunat tasbih. Ustaz, bagaimana baik laki-laki lebih sayang istrinya daripada ibunya yang renta, dengan menitipkan anaknya yang kecil, bayi, membiarkan istri kerja Karena takut tak cukup kebutuhan. Berapa kali emak kita itu meninggalkan puasa gara-gara kita? 90 hari. Tanya. 30 hari dia tak puasa karena kita dalam perutnya. 30 hari dia tak puasa karena tak ada air susunya. 30 hari lagi, 2 tahun. 90 hari dia tak puasa. Tanya emak kita masing-masing balik dari pengajian ini, diamalkan langsung. Mak, waktu aku dulu dalam kandunganmu berapa kali tak puasa? Masa menyusukan berapa kali? Mak, Ustaz, udah saya tanya emak saya. 90 hari dia tak puasa gara-gara saya. Masakan sekarang di hari tuanya, kita susahkan juga dia lagi. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kita? Berapa kali Quran sudah dipegangnya gara-gara gara-gara kencing? Di hari tuanya ini bahagiakanlah dia. Saya selalu nasihatkan ke mahasiswa-mahasiswa saya, pembekalan mahasiswa baru di UIN. Kalau kalian tak bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan kalian susahi dia. Kalau tak bisa kalian menyenangkan dia, jangan kalian susahkan di hari tuanya. Bulan puasa 10 terakhir, tanya dia, mau iktikaf di mana? Mau iktikaf di An-Nur, kubawa. Mau iktikaf di Rahman, ayo. Jangan sampai meleleh air matanya. Orang tua takkan pernah menolak cucu. Mak, jaga anakku ya. Iyalah, dia tidak pernah menolak cucu karena dia sayang ke anak kita. Kitalah yang berpikir, pikir dulu pendapatan sesal kemudian tiada gunanya. Jangan sampai setelah dia meninggal barulah kita meratap menangis. Oh lama, andai dulu kau masih hidup kan kuberikan baju baru kan kubeli. Tak ada gunanya. Menetes air mata darah selama hayat di kandung badan dia masih hidup. Senangkanlah hatinya, senangkan hidupnya, senangkan, nyamankan dia, tenangkan pikirannya. Karena kematian akan menjemput tak tahu entah kapan. Kita sangka dia masih panjang, setelah itu dia meninggal, menyesal seumur hidup, tak ada gunanya. Di tempat kami ada penggusuran, banyak yang terkena dampak. Lalu ada salah seorang korban dampak berjanji akan mengakikahkan dirinya apabila penggusuran itu batal. Lalu meminta sumbangan untuk acara makan bersama kepada para korban sekaligus akikah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Akikah itu hukumnya sunat. Tapi kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Puasa itu hukumnya sunat. Kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Kalau nanti ani batal saya akan akikah. Ya akikah. Kalau dia minta sumbangan lagi mungkin untuk tambahan karena tak cukup. Tapi kalau dia minta sumbangan untuk beli kambing karena dia tak mau akikah, dia makan haram. Dia berdosa, dia akan dituntut di hadapan Allah. Berapa harga kambing? 2 juta. Tak ditunaikannya 2 juta, dimakannya haram 2 juta itu yang dia makan. Disuapkannya kemudian anak ke istrinya, haram 2 juta. Ingat, Allah Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Malaikat mencatat. Makanya jangan mudah mengobral janji kepada Allah. Nanti kalau ini saya akan kurban, nanti kalau ini saya nazar. Ya Allah, kalau anakku ini lulus PNS, aku akan berkurban 1 ekor kambing. Tapi kalau tidak, sampai mati aku tak akan berkurban. Oh, ini orang bakhil. Ini orang pelit. Orang yang bernazar itu orang yang pelit saja. Dia tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelah ditunaikan, malah dia tak membayar nazarnya. Makan haram dia. Dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kiat-kiat atau adab dalam menuntut ilmu agama? Apa saja perbuatan yang harus dijauhkan agar ilmu itu mudah dipahami? Mohon motivasi dari Ustaz. Syakautu ila Waqi'in. Aku melapor kepada guruku namanya Waqi'. Nama lengkapnya Waqi' ibn al-Jarrah. Yang melapor ini muridnya namanya Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam Syafi'i melapor kepada gurunya namanya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in. Aku melapor kepada Waqi'. Su'a ifzi, hafalanku kacau, error, hilang. Hilang. Baca ujung, hilang pangkal. Baca pangkal, hilang ujung. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka kata Waqi', tinggalkanlah perbuatan maksiat. Jangan kau buat dosa. Li'annal ilma nur. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jauhkan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran, makan haram, makan riba. Apa hak-hak suami terhadap istri, Pak Ustaz? Hak suami terhadap istri. Hak istri terhadap suami 5. Kasih dia makan, kasih dia pakai, kasih dia tempat tinggal yang layak, berikan dia pendidikan, berikan dia perhatian. Itu hak istri saya terhadap diri saya. Sekarang apa hak saya terhadap dia? Kalau saya pergi, dijaganya amanah anak dan harta saya. Kalau saya pulang, dia menyenangkan hati saya. Iza ra'aitaha sarakka. Kalau kau pandang dia, senang hatimu. Bapak senang tengok istri bapak? Tidak, Pak Ustaz. Tengok bini orang saya senang. Ah, ini masalah ini. Iza ra'aitaha sarakka. Kalau kau tengok dia, senang hatimu. Tidak mesti cantik. Ada itu menyenangkan hati kita. Senang hati kita dibuatnya. Tapi kalau engkau pergi jauh, dijaganya amanah. Amanah istri dan anakmu. Adapun makanmu, pakaianmu, dia tidak berkewajiban mencuci. Tapi kalau kau sanggup punya pembantu, kau bayar khadim, kau bayar, ya. Tapi kalau tidak, kau ikut bersama dia. Karena tanggung jawabmu bersama. Jadi istri itu bukan pembantu. Banyak sekarang orang menjadikan istri sebagai pembantu. Allah menciptakan dia dari tulang rusuk, bukan dari tulang belakang. Istri itu diciptakan bukan dari tulang belakang. Makanya kalau ada istri diperbudak oleh suami, kasih tahu dia, bang, aku ini dari tulang rusukmu, bukan dari tulang belakang, bukan dari tulang betismu, supaya kau pijak-pijak. Maka jagalah keutuhan ini, karena perempuan itu dimuliakan. Al-mar'atu sunur rajul, laki-laki itu sepadan. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu sama-sama saling tolong-menolong. Ustaz, apa adab saat bertemu dengan wali majzub? Apakah diikuti perintahnya? Harus diikuti. Al-basharu qawlul basari yu'malu wa yutraku. Ucapan manusia ada yang bisa dipakai, ada yang tak bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, pakailah. Kalau tak bisa dipakai, tinggalkanlah. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang ada di kubur ini. Itu ungkapan Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, menunjuk makam Nabi. Kalau ada cakap Abdul Somad, bisa dipakai, pakai. Tak bisa dipakai, campakkan. Tapi ucapan Muhammad SAW mutlak wajib dipakai. Bagaimana ente tahu dia wali majzub? Wali nyeleneh, kata orang Jawa. Aneh-aneh. Apakah orang yang aneh itu bisa dikatakan wali? Kaedah dalam wali, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali juga. Dari mana orang tahu dia wali? Wartawan yang ngomong. Itu wali itu. Wali. 1000 orang mengatakan wali. Tidak wali, kata Allah. Tidak. Maka jangan mengawang-awang. Wali itu kata siapa dia wali. Rekom dari siapa dia wali. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali juga yang memberitahu. Wali murid ya. Wali kelas ya. Wali Allah belum tahu. Belum tentu. Maka jangan mudah bersangka-sangka. Saya termasuk yang tak suka mengawang-awang. Khudh ma safa da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum Ustaz Somad, apakah boleh uang kas masjid digunakan? Satu, beli buah untuk dibawa ke rumah seorang pengurus masjid yang sakit. Berapalah harga buah apel sekilo? 50 ribu, 2 kilo 100 ribu. Lebih baiklah kita iuran sesama pengurus, beli apel 100 ribu antar ke pengurus, daripada mengambil uang kas masjid itu diwakafkan jamaah untuk operasional masjid, untuk listrik, untuk air, untuk operasional, bukan untuk pengurus yang sakit. Oleh sebab itu, ini uang umat, dijagalah penggunaannya, pemakaiannya. Kita sudah diberikan amanah di pundak, kita akan ditanya. Salah satu ciri orang munafik, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar, wa idza tumina, kalau diberikan amanah, khana, berkhianat. Hati-hati, jangan sampai kita khianati. Dua, beli makanan dalam rapat pengurus. Rapat pengurus itu apakah bagian dari masjid? Kalau mau dicari, dicari-cari-cari ya, bagian dari masjid, bagian dari bagaimana mengurus masjid ini ke depan. Bisa, bisa dipakai. Kenapa? Karena masih juga hasil rapatnya itu nanti bagaimana ini untuk pembangunan masjid, bagaimana kemakmuran masjid, bagaimana program masjid, bagaimana, masih ada kaitan dengan masjid. Tiga, beli makan dalam acara gotong royong di pekarangan masjid. Gotong royong melibatkan masyarakat banyak. Saya lebih setuju kalau dia musyawarah iuran. Kenapa? Karena masjid ini memang milik bersama, tapi itu adalah milik amanah Allah SWT. Wa annal masajidalillah, masjid milik Allah, diserahkan kepada pengurus untuk mengelolanya. Maka hati itu, hati-hati, uang itu memang dikelola betul-betul selektif. Kalaupun mau dipakai juga mungkin 30%. Kita besok akan gotong royong, akan membeli nasi bungkus, gorengan, perlu uang sebanyak 500 ribu. Tapi jangan kita ambil dari masjid semua. Mungkin diambil agak 20%, 10%. Tapi kalau semuanya, maka ini besar berat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya menggambar gambar abstrak? Gambar yang tak berbentuk tanpa ada bayangan. Apakah ada hadis referensi mengenal tidak boleh menggambar makhluk, mematung, memahat, melukis, yudahi, karena itu menyerupai penciptaan. Nanti orang-orang yang menggambar manusia yang utuh, membentuk, mematung, akan disuruh hidupkan. Kau hidupkan balik sebagaimana dulu kau membuat dari dunia, hidupkan balik, dan dia akan menjadi api neraka yang akan membakar orang-orang yang membuatnya. Adapun abstrak, bukan makhluk hidup, bunga, abstrak awan, abstrak hutan, tak jadi masalah, silakan. Tapi kalau sudah berbentuk manusia, tak boleh. Bagaimana hukum seorang perempuan mendapati di pagi hari ada bercak sedikit yang keluar, belum yakin dia itu, maaf, cakap darah haid, apakah perempuan itu tetap melaksanakan sholat? Kalau dia kena penyakit namanya istihadhah, maaf cakap menstruasi tak teratur, maka yang dipakai hari normal biasanya. Hari normalnya itulah yang dia tidak boleh sholat itu. Adapun lewat dari hari normal, maaf-maaf cakap, dia basuh cuci bersih, setelah itu dia pakai, maaf cakap, pembalut, habis itu langsung dia sholat. Kalau menetes saat sholat, ma'fu anhu, termaafkan. Satu kali wudhu untuk satu sholat. Selesai itu dia cuci bersih balik. Dia hanya boleh berwudhu setelah masuk waktu. Kalau sekarang masuk waktu zuhur jam 12:02, dia tak boleh berwudhu jam 11:30. Tak boleh. Setelah azan, masuk kamar mandi, cuci basuh bersih. Kalau dia kena penyakit istihadhah. Nah, kalau ini tidak istihadhah, apakah ini darah haid? Kalau pasti itu darah, maka dia sudah terlarang, tak boleh lagi. Kalau tak teratur, Pak Ustaz, yang dipakai yang standar normal. Yang di luar normal namanya istihadhah. Hukum istihadhah sama macam orang sehat. Bedanya cuma dia sakit saja, maka dia disuruh bersihkan. Tetap sholat. Bagaimana hukumnya orang perempuan yang mendapat, Ustaz, kenapa saat membaca kunut ada yang dibaca pelan? Yang dibaca jahar itu doa. Allahumma ihdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Jahar. Syukran. Terima kasih. Adapun sisanya dibaca. Kenapa dibacanya tidak jahar? Karena itu sana puji-pujian. Sana tidak diaminkan. Kita baca saja. Fa inna kata qadhi wa la yaq. Fa inna kata qadhi wa la yaqdha alaik wa inna la yadhurru ma wa la yaq wa la ya'zum an alaik. Fa inna kata qadhi wa la yaqdha alaik wa inna fa inna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di mana bisa kami tengok penjelasannya ini, Pak Ustaz? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam pembahasan kunut setengah jahar, wa yusirru, dibacanya sir. Makmum ikut baca. Fa inna ka taqdi wa la yaqdu alaik wa inna la yadhlumu wa la yanzu man ada tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qala nastaghfiruka wa natubu. Kalau tak hafal, Pak Ustaz, diam aja. Jangan pula gara-gara ini. Apa yang kau baca tadi? Entahlah, daripada diam. Wirid pengajian rutin dan tanya jawab bersama Ustaz Abdul Somad, Masjid Al-Jihad, Jalan Lobak, 13 Kamis 13 Oktober 2016 pukul 19. Tempelkan di dinding masjid kita masing-masing. Seorang pedagang dekat rumah, agen apa ini? You agen 3 kg. Harga dipatok pemerintah 18.000 per tabung agen gas. Waktu beli saja dia bayar 20.000. Saya tanya, "Pak, apa ada kenaikan dari pemerintah?" Jawabnya, "Tidak. Hanya jatah saya lama. Saya tetap ngotot membayar 18.000. Kalau tak ikhlas tak apa-apa," kata bapak itu. "Bagaimana tentang barang?" "Saya beli barang sesuai dengan harga yang dibuat si pemilik. Ini aku jual durian harganya 100 ribu. Yang mau beli, yang tak mau cari tempat lain. Maka ada keridhaan, namanya ijab dan kabul. Saya beli barang ini dengan harga 100 ribu, tunai, sah. Kalau kita tidak mau, kita cari tempat lain. Adapun dia sebagai pedagang yang ditunjuk oleh pemerintah tidak boleh menaikkan harga, itu lain cerita. Tapi di tempat kita ini, pedagang semau dia. Maka berapa harga yang dia jual itu hak dia. Masalah dia berdosa menaikkan harga barang, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas harga ditetapkan oleh si pedagang, kita beli dengan ridha. Innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridha. Ridha kita membeli, ini uang aku beli dengan engkau, ini barang aku ridha. Ijab qabul, aku beli barang ini, aku jual, sah. Maka si pedagang yang punya kuasa dalam hal jual beli. Kalau kita tak mau, jangan beli situ, beli tempat lain. Pak Ustaz, saya tanya suami istri setelah berwudu terus pegangan tangan, apakah batal apa tidak? Hanafi tak batal. Tidak batal. Karena yang dimaksud bersentuh itu kalau jima', maaf cakap, jima' baru batal, Hanafi. Kalau Syafi'i batal, asal bersentuhan batal. Kalau Maliki bersentuhan, bersyahwat batal. Tak bersyahwat tak batal. Ustaz kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i. Bersahwat tak bersahwat, batal. Saya ulang balik wuduk saya. Tapi saya tak menyalahkan saudara-saudara saya dari Muhammadiyah. Memakai tarjih, dia pakai Maliki. Muhammadiyah tarjihnya Maliki. Kalau bersahwat, batal. Tak bersahwat, tak batal. Tapi jangan cara wuduknya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Ya, ini masalah. Di dalam agama Islam, apakah boleh suami istri memanggil Abi dan Ummi? Saya larang istri saya manggil saya Abi. Yang kau panggil aku Abi. Jadi panggil apa? Panggil abang. Dipanggilnya saya abang. Apa hasilnya? Anak saya sekarang manggil abang sama saya. Ceramah saya di masjid, ada salah satu masjid, datang anak saya, bang, bang, kata. Merah telinga saya. Apa kata jamaah? Makanya anak itu diajar gitu. Barulah saya paham. Rupanya kalau ada istri manggil Abi, maksudnya itu Abi anak saya. Tapi kan terlalu panjang. Oh Abi anak saya, oh Abi anak saya. Maka dipendekkannya Abi, bukan maksud dia ayahku. Bisa ibu itu bedakan mana ayah dia, mana ayah orang, tahu dia. Itu maksudnya ayah anakku. Itu bukti langsung. Sampai sekarang anak saya itu manggil abang sama saya. Bangetnya, ya deh kata saya. Yang dimaksudnya manggil Abi itu maksudnya ayah anakku ini, bukan ayah dia. Ibu-ibu yang manggil Abi, ada ibu berkeyakinan ayahku ini, bukan ayah dia itu. Jangan takut manggil Abi sama Umi. Pulang dari sini tetap Abi. Pak Ustaz, saya ada nazar. Apabila saya sehat penyakit saya akan sedekah ke anak yatim 1 juta. Bagus. Apakah saya boleh membayar nazar saya walaupun saya belum sembuh? Mantap. Itu namanya nazar muqaddam namanya. Dibayarkannya duluan. Ini orang tulus. Bertolak belakang sama yang tadi. Yang tadi sudah sehat pun tak mau ngasih kambing. Yang ini belum sehat, nggak ngasih 1 juta. Emang macam-macam tipikal manusia. Apakah tunggu sehat dulu Pak Ustaz? Kalau sebelum sehat dikasih itu sodakoh. Kalau setelah sehat baru namanya menunaikan nazar. Sebelum sehat sedekah aja banyak-banyak. Apa dalilnya? Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Nanti setelah sehat bayar nazar. Bagus. Dan saya merasa penyakit saya ini belum sehat total Pak Ustaz. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Sudah, itulah penjelasannya. Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah dan banyak-banyak husnuzan kepada Allah. Sakit itu 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah ingin menghapuskan dosa bapak ibu di masa yang lalu. Yang kedua, ibu sudah diletakkan Allah di tempat yang terpuji, tapi ditengok amalnya kurang. Cara melengkapkan amalnya, diuji dia dengan sakit. Yang ketiga, Allah mau berikan balasan. Ada satu pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih besar daripada pahala jihad. Apa itu? segan dia tadi. Ini anak kita. Syukran, terima kasih. Apa itu? Yaitu dengan sabar ketika diuji dengan sakit. Maka banyak-banyak husnuzan. Jangan pernah suuzan. Kenapa lah aku yang sakit? Kenapa bukan itu orang yang tak sholat? Kenapa itu orang yang tak pernah pengajian? Kenapa sejak mengaji sama Ustaz Somad ini sakit aja bawaannya? Berhentilah aku ngaji ini. Istri saya punya usaha jualan. Keuntungannya lebih kurang 5 juta per bulan. Berapakah nisab dan zakat penghasilan yang harus dikeluarkan setiap bulannya? Kalau jualan, Pak, zakatnya tidak per bulan. Yang per bulan itu kalau pegawai, kalau PNS, perusahaan dapat sebulan 4 juta, itu sudah kena. Karena cara menghitungnya 85 gram emas kali 500 ribu 42.500, bagi 12 sama dengan 3,6. Bagi yang berpendapatan 3,6 sebulan, itu sudah kena 2,5%. Yang 4 juta 25 ribu 100 ribu. Kalau dapatnya 10 juta 250 ribu bagi pegawai. Ada pendagang, nah, ini cara menghitung dagang. Begini ceritanya. Kapan usaha itu dibuka? Satu Muharram, Pak Ustaz. Satu Muharram 1438. Ya. Kapan ngitung zakatnya? Setelah setahun. Rumusnya 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah keuntungan tambah piutang, kurang hutang kurang rugi. 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah keuntungan tambah piutang, kurang utang kurang rugi. Tapi yang dimaksud utang di sini utang yang terkait dengan dagang ini. Jangan utang mobil masuk, utang rumah masuk. Modal yang diputar tambah keuntungan tambah piutang, kurang utang kurang rugi. Kalau mencapai 85 gram 42.500, keluarkan zakat 2,5%. Hitunglah. Jadi tidak per bulan karena ini dagang. Maka disebut jualan. Hitunglah modal yang diputar tambah keuntungan tambah piutang, kurang hutang kurang rugi. Masih di atas ambang 42.500 kena 2,5%. Ini panjang nih. Pak Ustaz, mohon maaf karena sebelumnya saya bertanya ingin menjelaskan sedikit mengenai hal seputar beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti. Menurut ini saya penting. Begini Pak Ustaz, sekitar seminggu yang lalu saya diberikan video tentang konspirasi bahwa bumi ini tak bulat, melainkan datar. Awalnya saya sempat sedikit tertawa mendengarnya, tapi setelah melihat data tokoh perhitungan sains sangat tepat. Di video itu menjelaskan secara detail, flat earth seperti yang diketahui benar pengamat luar negeri angkasa, perang dingin segala macam, bla bla bla bla bla bla. Banyak lagi penjelasannya, astronot itu ini segala macam, mencapai maksimal 3 kali lipat. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang ini? Saya tak paham ilmu-ilmu langit ini. Maka kalau tak paham bertaklid saja. Ijma' ulama, ijma' ulama bahwa bumi bulat, saya ikut ijma'. Kalau ternyata datar, ya tak apa-apa. Masalah bumi bulat, masalah datar tak berpengaruh pada ibadah kita. Tidak masuk dalam rukun iman yang 6. 2. Bagaimana dengan tafsir yang disebut oleh Zakir Naik bahwa bumi ini bentuk telur burung unta? Padahal itu kan banyak sekali diulang kata-kata hamparan. Kuwirat diambil dari kata takwir. Apa makna kuwirat? Apa makna kuwirat? Kuwirat artinya sorban yang dilengketkan di tempat yang bulat. Ini kain sorban, bapak yang pakai sorban, ditutupkan ke tempat yang bulat. Ini bulat, kuwirat. Jadi kalau menurut tafsir, kuwirat sorban yang ditutupkan ke kain yang bulat. Bulat dia, kalau cerita mau bulat. Jadi yang disebut hamparan, dia kalau ditengok dari jauh bulat, tapi karena kalau dari dekat dia terhampar. Bukan terhampar macam, nah, itu pendapat para ulama. Jadi kalau tafsir dilaga dengan tafsir masing-masing dengan argumentasinya. Apakah makna di Al-Quran langit sebagai atap? Karena di video yang saya lihat ada banyak kubah celestial yang mampu ditembus, bahkan ada misi. Disebutkan wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian, ada bangunan Bana dalam bahasa Arab bana adalah bangunan yang menutup melengkung di atas. Kami bangun di atas kalian itu 7 lapis bangunan yang melengkung. Lagi-lagi bulat, kata argumentasi yang mengatakan bulat. Tapi saya tak mau menghabiskan waktu saya mengkaji bulat, datar-datar bulat. Lebih bagus saya mengkaji cuman cara membangun pesantren di suku Talang Mama. Lebih banyak lagi manfaat. Bukan saya mengatakan jerih payah saudaraku mengetik sampai 2 lembar tak penting. Penting, perhatian sebagai ilmu penting. Tapi dalam pelajaran saya ada skala prioritas. Amat sangat penting. Sangat penting, kurang penting, penting tidak penting. Ini termasuk mana? Penting. Tapi ada yang lebih penting. Bagaimana mendidik remaja, bagaimana anak-anak kita sekolah, bagaimana orang-orang susah bisa dapat pelajaran agama, itu jauh lebih penting. Maka jangan habiskan energi. Ketika ahli-ahli tafsir dulu, saking sudah makmurnya Islam, kenapa kitab-kitab tafsir abad pertengahan itu Pak Ustaz? Yang dikajinya apa? Bagaimana sampan Nabi Nuh terbuat dari kayu apa, panjangnya berapa meter, hewan yang ikut apa saja, bagaimana tentang anjing Ashabul Kahfi, apakah anjing herder, apa anjing pudel, apa anjing hutan, apa anjing kampung. Kenapa mereka kaji itu? Karena memang mereka saat itu amat sangat makmur sampai tak ada lagi yang perlu dikaji. Nah sekarang kita sekarang, apakah sudah makmur betul sampai tak ada lagi dikaji, mau dikaji bumi ini bulat apa datar? Apa hukumnya mengazankan atau menginkomahkan bayi baru lahir? Bagaimana tata caranya Pak Ustaz? Hadisnya sudah saya tuliskan di www.somatmorokoblogspot. Tulis saja di situ. Somatmorokoblogspot, azan bayi. Nabi mengazankan ke telinga Hasan, Nabi mengazankan ke telinga Husain, azanis salah. Telinga sebelah kanan azan, telinga sebelah kiri iqamat. Laki-laki maupun perempuan sami mawon podo. Sama. Begitu juga disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Itu cara. Bagaimana cara menanam atau menguburkan ari-ari? Yang ada banyak, menanam atau mengubur ari-ari tidak diatur dalam Islam. Karena dia sama saja seperti kuku, seperti rambut. Tempat kita ini orang sampai membuat ritual-ritual, ditanamlah, diletakkan pula ada lilin-lilin, ada kelapa, entah apa-apa di situ, pakai kunyit. Untung tak ada bawang tomat, bawang daun salam segala macam. Ada pula yang disimpannya, dimasaknya, nanti anaknya sakit dioles-oles. Itu najis. Najis itu. Najis kotoran. Pokoknya itu mau dicampakkannya ke laut, pergi dia ke jembatan Leton di jauh ke bawah atau ditanamnya. Itu tidak diatur dalam Islam. Adapun yang mengatur itu adat istiadat nenek moyang kita. Mohon dapat dijelaskan mengenai hari Asyura. Apakah kita disunahkan berpuasa? Ya. Berapa hari puasanya? Yang paling afdal 3 hari. Hari Senin tanggal 9, hari Selasa tanggal 10, hari Rabu tanggal 11. Senin, Selasa, Rabu. Paling afdal 3 hari. Tak bisa 3 hari, 2 hari. 9, 10, Senin, Selasa. Tak bisa 3 hari, 1 hari pun jadilah. Tanggal 10, Selasa saja. 1 hari pun tak bisa, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana cara komunikasi Allah ketika menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Makana li basharin, tidak ada orang yang bicara kepada Allah kecuali melalui 3 wahyat. Tiba-tiba merasuk saja ke dalam hatinya, namanya wahyan. Aw yursila rasulan, turun Jibril. Aw min wara'i hijab, dari balik hijab. 3 wahyu, kata yang merasuk ke dalam hati secara perlahan. Rasulan, turun malaikat Jibril AS, atau dari balik hijab. 3, tidak ada cara lain kecuali 3 berdasarkan ayat Al-Quran. Apakah anak laki-laki yang meninggal sebelum orang tuanya meninggal saat pembagian harta warisan, sedangkan laki-laki tersebut sudah memiliki istri dan anak, problem, masalah? Saya meninggal, saya orang tua, saya punya anak laki-laki, lalu anak saya ini punya anak, cucu saya. Tiba-tiba anak saya ini meninggal sebelum saya meninggal. Saya masih hidup, anak saya mati duluan. Maka ketika saya mati, cucu saya ini tak dapat. Cucu saya tidak dapat. Kenapa? Karena ayahnya meninggal duluan. Lalu cucu saya ini datang ke anak saya yang lain. Pak cik dia. Pak cik, kasihlah saya jatah datuk. Kalian tak dapat. Ayah kami, ayah kalian tak dapat. Kenapa tak dapat? Karena ayah kalian mati duluan. Mengamuklah dia. Aku ni kan cucu. Kenapa tak dapat? Ayah kalian mati duluan. Dicabutnya parang. Memangnya ayah kami itu minta mati duluan. Meninggalkan problem masalah. Di mana-mana ini jadi masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka keluarlah namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Seorang datu yang punya anak, anaknya meninggal duluan sebelum dia meninggal, maka kalau si datuk tadi meninggal, cucunya tetap dikasih jatah tidak lebih sebanyak jatah paman-pamannya. Itu diatur dalam KHI. Bagi cucu-cucu, kalau ada cucu-cucu sekalian, kalian tidak dikasih oleh paman kalian, maka kalian boleh menuntut dengan ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam Indonesia, cucu dapat. Ustaz tahu dari mana? Saya di Komisi Fatwa. Pernah terjadi kasus di Komisi Fatwa, datanglah seorang cucu, kami tak dikasih paman kami, Pak Ustaz. Tunggu, kami bersidang dulu, kami cari dulu dalil-dalil. Dapatlah dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang cucu kalau menuntut ke pengadilan, hakim akan memberikan jatah dia tidak lebih daripada jatah paman-pamannya. Karena banyaknya pertikaian permasalahan dalam kasus ini. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pakar parenting? Parent, orang tua. Pakar parenting, pakar orang tua. Katanya yang mengatakan negeri kita ini negeri tak berayah. Anak-anak menjadi yatim sebelum waktunya. Ketika anak ditanya tentang ayahnya, mereka menjawab, tahu ah, gelap. Sebenarnya bagaimana peran ayah dalam mendidik anak, Pak Ustaz? Orang tua itu berdua mendidik. Mana dalilnya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi. Yunassiranihi, menjadikannya Nasrani. Yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Tapi lebih banyak peran ibu. Yang mengandung ibu. Jadi kalau ada pakar parenting itu mau bagi dua, nah bagi dua lah hamil tuh. 4,5 bulan saya, 4,5 bulan bini. Mana bisa? Istri yang mengandung. Istri menyusukan 2 tahun. Setelah itu berbagi. Lebih banyak memang peran ibu. Karena bapak bekerja mencari nafkah. Tapi tidak berarti bapak tak ada peran sama sekali. Yang mengajarkan sholat. Siapa? Bapak yang mengajak ke masjid. Bapak duduk bersama menunjuk ajar dia, bapak. Tapi peran kebersamaan dengan ibu dari sejak awal memang lebih banyak. Jadi pakar-pakar parenting itu pun mesti diparenting juga dia itu. Banyak juga pakar parenting itu sekarang sekuler, liberal. Maka jangan beli buku-buku parenting yang tidak berbau agama. Parenting ala barat, jangan. Makanya bulan Ramadan yang lalu kita kaji parenting Syekh Abdul Rahman, 4 tatap muka di tafaku. Syekh Abdul Rahman itu pakar parenting dari Mesir, tapi berbasis agama. Jangan yang tak berbasis agama sama sekali. Dalla wa adalla, sesat menyesatkan. Nauzubillah. Pak Ustaz, saya dengar ceramah Pak Ustaz, istri mempunyai 5 hak yang telah Pak Ustaz sampaikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau istri menuntut bahwa dia seperti muak dengan tanpa alasan yang disebutkan di atas, dan menyatakan bahwa itu salah suami karena disebutkan di atas, dan menyatakan bahwa karena disebut di atas, menyatakan bahwa salah suami karena tidak pandai dalam keharmonisan. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Suaminya sudah memberikan 5 hak. Tiba-tiba si istri menuntut ke pengadilan, menggugat. Datang hakim bertanya, kenapa kamu minta cerai? Saya malu punya suami seperti itu, Pak. Tak bisa diajak jalan-jalan ke mall. Gayanya tak maco. Masa tiap hari pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Istri yang model beginilah yang tak mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tak dicium. Ini perempuan celaka. Zaman sekarang banyak istri yang bingung menghadapi suami tak balik-balik karena main gaple. Istri yang tak pulang, suami tak pulang-pulang karena sibuk karaoke, nightclub, pergi berzina, masih sanggup dia mempertahankan rumah tangganya karena apa? Demi anak. Ini suami ikut pengajian, dia gugat cerai. Suami karena tak mau pakai celana jeans, karena suami tidak mau pakai gaya metal, tak layak kata dia jalan. Ini suami saya ini jadul Pak Ustaz, pakaiannya pakaian ala tahun 70-an. Maka yang dijadikan standar itu bukan perasaan, bukan like and dislike, tapi standarnya agama. Kalau sudah diberinya makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, masalah harmonis keharmonisan itu tentu bil ma'ruf. Tak semua laki-laki itu bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kenapa baru sekarang komplain? Dulu kemana aja bu? Kan kenalnya sudah lama. Nah, ini tentang masalah. Tapi alangkah baiknya duduk bersama konseling, konseling rumah tangga. Makanya kalau ada yang bertanya ke saya, kemana kami bicara? Telepon Dr. Mustafa Umar, minta duduk bersama, konsultasi, duduk berdua dengan. Ini suami saya ini tak mesra Pak Ustaz. Kenapa tak mesra? Wajahnya macam wajah perang. Sejak dari dulu apa sekarang? Memang dari dulu. Salah lah, kenapa mau nikah sama dia? Memangnya dulu nikah tak nampak mukanya? Kan udah nampak. Keriput Pak Ustaz, udah tua keriput lah dia. Jika memilih pasangan, apakah tak masalah memilih orangnya yang mood, alias perasaannya yang sering berubah drastis? Apakah pasangan wanita yang memang dasarnya dominan ke feeling dari logika Pak Ustaz? Manusia itu diatur oleh Allah. Jangan terlalu banyak mendengarkan komen-komen orang sekuler liberal. Yang didengarnya pakar pernikahan sekuler, yang diikutinya apa? Buku orang barat. Berpengaruh. Cara baca, cara mendengar, cara menonton berpengaruh terhadap pola pikir kita. Maka jangan ikut cakap-cakap pakar rumah tangga, keutuhan rumah tangga. Yang didengarnya siapa? Nasihat dari orang barat. Mereka tak mengerti tentang masalah itu. Ikutilah para ulama yang mengambil dasar dari Quran dan Sunnah. Yang menciptakan manusia itu Allah. Yang menciptakan hatinya Allah. Yang menciptakan perasaannya Allah. Yang menciptakan detak jantungnya Allah. Yang menciptakan otaknya Allah. Ikut aturan Allah SWT. Jangan ikut cakap. Ajak dia banyak ibadah, puasa sunnah, berzikir, bimbing, lunak hatinya. Yang mempunyai hati itu siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Itulah yang tak ada dalam si pikiran si sekuler liberal tadi. Kata dia Tuhan itu tak ada mengatur. Murni manusia itu hatinya saja. Tak bisa. Mood tak mood. Like and dislike. Hati yang berubah-ubah. Kenapa hatinya berubah-ubah? Dirubah setan. Kenapa hatinya dirubah setan? Karena dia tidak menutup aurat. Dia tidak sholat. Datang setan mengganggu hatinya. Patutlah hatinya berubah-ubah. Makanya diajak dia sholat. Bersuci, sholat sunat taubat, berdoa. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, kokohkan hati istriku ini ya Allah. Maka kembali kepada ajaran agama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya memiliki pertanyaan tentang pendapat dari tentang hadis atau Quran. Saya dapati satu minggu terakhir sekumpulan video tentang YouTube. Ini sama macam yang tadi. Ini tulisan tangan, yang ini ketikannya. Dua-duanya dikasih ke saya. Sama nih, halaman 1 sama halaman 2. Habislah waktu saudaraku ini untuk bumi bulat dengan bumi datar. Usah pikirkan lagi nih. Tentang bumi bulat, bumi datar, usah pikirkan. Bagus pikirkan tentang sholat-sholat sunat, puasa-puasa sunat, bersedekah. Usah pikirkan bumi bulat, bumi datar. Mau bumi datar, mau petak pun dia tak apa-apa. Segitiga pun bumi ini tak apa-apa. Nah, habislah udah putus kaji kita. Syekh Burhanuddin adalah salah satu penyiar agama Islam di Sumatera Barat. Siapakah Syekh Burhanuddin itu Pak Ustaz? Syekh Burhanuddin itu pergilah ke Aceh. Sampai di Aceh dia pun berguru kepada seorang ulama besar. Namanya Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Abdul Ra'ub As-Singkili. Singkili artinya singkel. Aceh singkel. Dia itulah yang menerjemahkan Al-Quran pertama kali dalam bahasa Melayu. Judulnya Tarjuman Al-Mustafid. Dia itu juga ahli hadis. Dia punya An-Nasahih Al-Badi'ah. Nama kitabnya An-Nasahih Al-Badi'ah. Ulama Aceh. Ketika datang tsunami ke Aceh, hancur rumah, hancur kantor. Satu makam, macam lewat saja air di makam itu. Makam Syiah Kuala. Syiah bukan berarti orang Aceh itu Syiah. Jangan tuduh Aceh itu Syiah. Syiah itu orang Aceh menyebut Syekh itu Syiah. Syekh Kuala maksudnya. Karena dia tinggal di Kuala, maka disebut Syiah Kuala. Artinya Syekh Kuala. Namanya Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili punya murid namanya Syekh Burhanuddin. Setelah Syekh Burhanuddin tadi khatam kaji dengan Syekh Abdul Rauf Singkili, baliklah dia ke tempat namanya Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan. Burhanuddin mana? Burhanuddin Ulakan. Kenapa disebut Burhanuddin Ulakan? Untuk membedakan dengan Burhanuddin Kuntu. Namanya sama, tapi masanya beda. Mana lebih tua Syekh Burhanuddin Ulakan dengan Burhanuddin Kuntu? Lebih tua lagi Burhanuddin Kuntu. Burhanuddin Kuntu itu 1111. Sedangkan Syekh Burhanuddin Ulakan itu abad ke-18. Murid langsung dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tarekatnya Syattariyah. Ulama besar. Lalu dari murid-murid Syekh Burhanuddin inilah yang mengajarkan Al-Quran datang ke negeri. Saya pun pandai baca Quran itu karena orang Minangkabau yang mengajarkan. Alif dua di atean, alif dua di bawahin, alif dua di depan un, an, in, un. Itu yang ngajar itu orang Minangkabau. Kalau orang Indonesia, alif dua di atas an. Alif dua di ate kecilnya. Alif dua di atean. Bapak ibu yang tersenyum berarti sudah tua. Karena belajar ngajinya dulu pakai itu. Adapun anak kemanakan kita sekarang tidak lagi belajar dari cara Minangkabau, tapi caranya dari Yogyakarta. Cenenge gurunya siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Nama metodenya Iqra AAA Bataba Batata Batasa Basaba. Nah, itulah dia ulama besar. Dari untuk memperingati dia itu, maka orang pun datang-datang berduyun-duyun ke makamnya, disebut dengan Basapa. Basapa itu bahasa Minang bersafar. Hari Rabu di bulan Safar, mereka ziarah beramai-ramai, ziarah kubur untuk mengenang makam Syekh Burhanuddin, ulama besar. Kalau ada kesalahan-kesalahan, perbuatan bid'ah khurafat, jangan salahkan Syekh Burhanuddinnya. Dia tak salah, dia ulama besar. Dia yang sudah mengembangkan Islam di Sumatera, bahkan di semenanjung Melayu ini. Yang salah itu adalah orang-orang yang datang setelahnya, yang jahil, yang tak berilmu. Biasanya sap pembatas antara ibu-ibu dan bapak-bapak ditutup. Saat ini kenapa dibuka? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kenapa dibuka? Karena ibu itu mau menengok Ustaz Somad. Kalau ditutup, ibu itu tak nampak siapa yang bercakap, lama-lama dia mengantuk. Tapi kalau dibuka, nampaknya mata Ustaz itu memperhatikan. Kalau mau tutup, tutup aja. Bagi saya tak pengaruh, tutup tidak. Karena saya pun tak nampak. Tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja itu semua. Jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi waktu ngajar. Syekh Yusuf Qardawi ngajar. Jamaahnya perempuan semua. Di Mesir perempuan sama laki-laki. Kalau ustaz ngajar, perempuan itu nampak. Di Mesir begitu. Ketika di Qatar, Syekh Qardawi kan pindah ke Qatar. Di Qatar tak begitu. Jadi perempuannya ditutup pakai tirai. Waktu Syekh Qardawi mau ngajar, dia nanya, jamaahnya mana? Di balik tirai. Kata Syekh Qardawi, cemana saya mau ceramah, orang tak nampak. Lalu kata Syekh Qardawi menjelaskan, saya ini ulama, bukan penjahat. Jangan kalian curiga saya menengok bini kalian. Gitu. Tapi kalau curiga bapak ibu, tutup. Makanya untuk anak-anak lajang, anak-anak gadis kita, yang acara malam itu ditutup pakai tirai. Supaya jangan sampai anak lajang, anak gadis itu bertengok-tengok. Itu pakai tirai. Biasanya, Pak Ustaz, ada orang baru pulang dari haji. Tapi di lingkungan tempat dia tinggal, sering orang tidak nyaman. Menjadi provokator. Apa solusinya, Pak Ustaz? Balik haji jadi provokator. Kenapa tak didoakan dia supaya jangan balik aja kemarin? Saya nasihatkan bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Saya pun mungkin akan sampai ke usia itu nanti. Dengan bertambahnya usia, kadang emosi kita ini tak stabil. Jangan sampai kita menjadi perusuh di tengah kedamaian. Merusuh anak-anak kita. Merusuh anak menantu kita. Merusuh anak cucu kita. Cakap kita tidak menjadi iktibar dan pelajaran. Pikir baik-baik. Kira-kira cakap saya ini mendamaikan orang atau membuat orang saling kelahi berkelahi? Tak satu dua adik beradik mengadu ke saya, Pak Ustaz, cakap mak kami itu mengadu domba kami. Cakap orang tua kami itu membuat kami menjadi rusak antara suami istri. Pikir baik-baik. Karena dengan bertambahnya umur usia, emosi kita tak stabil. Kalau mau bercakap juga berhenti, buka Quran, mengaji. Baca agak 2-3 juz, mengantuk, tidur. Bangun lagi sholat sunat banyak-banyak. Jangan kita bercakap memperturutkan yang tidak-tidak. Setan datang sehingga kehadiran kita tidak menjadi rahmat menjadi lingkungan kita. Kita bertitel haji tapi kita tidak menjadi rahmat. Itu kekhawatiran saya. Jangan-jangan aku nanti sudah tua lebih parah pula dari ini lagi. Nauzubillah. Saya berharap di hari tua saya nanti umur 60, umur 70 saya duduk saja mendengarkan murid-murid saya membaca hadis. Saya duduk baca kitab Sahih Bukhari. Sudah? Sudah. Mereka tanya saya jawab. Andai mulut saya mau bercakap juga ambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak berzikir. Banyak berzikir, banyak berzikir. Jangan cakap yang tidak-tidak. Apa hukumnya imam membaca Al-Fatihah ayatnya disambung dua nafas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua nafas. Boleh. Sah. Tapi tak afdal. Cerita sah tak sah? Sah. Cerita afdal tak afdal? Tak afdal. Yang afdalnya hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi ketika membaca Al-Fatihah waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdal. Kalau dibuatnya dua nafas tak afdal. Tapi sah. Apa benar Pak Ustaz akad nikah di bulan Muharram banyak mudaratnya? Semua hari-hari baik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Baik. Niat baik, nikah baik. Tapi tradisi tempat kita, mertua melarang, orang tua melarang, tetangga melarang, kawan melarang, akhirnya tak jadi nikah. Gara-gara itu. Sesudah lewat bulan baik, mau nikah, mati. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Allah, benar kata Rasul. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tatawakkal Allah, bertawakal kepada Allah. Apa faedah puasa 10 Muharram? Ittiba'us sunnah, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahada, hari apa ini? Kenapa kalian tak makan tak minum? Hadza yaumun salihun. Ini hari yang baik. Najallahu fihi Musa. Hari ini Allah menyelamatkan Musa. Najallahu fihi Bani Israel. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel. Tepat pada tanggal 10 Muharram, tenggelam Firaun di laut merah. Bani Israel selamat. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa melaksanakan puasa bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih layak mengikut Musa daripada kalian. Lalu kemudian Nabi menyuruh wa amara bi siyamihi, Nabi menyuruh sahabat melaksanakan puasa. Maka kita yang melaksanakan puasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memangnya kalau ikut Nabi kenapa? Alaikum bi sunnati, ikutilah sunnah yang biasa kulakukan kata Nabi. Abdu alaiha bin Yawajid, gigitlah pakai gigi gerahan. Kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Cinta kepada Allah, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sekolah pesantren dulu Ustaz. Saya mengajarkan Allah cinta hamba. Saya sekolah pesantren dulu Pak Ustaz. Saya mengajarkan Allah cinta hambanya memakai warna putih untuk sholat. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Hadis sahih. Nabi warna kesukaannya apa? Putih. Jubah Nabi warna apa? Putih. Makanya Ustaz Somad pakai baju putih. Jamaah ngasih saya ada kemeja warna biru. Pakailah Ustaz biru. Saya pakai biru, kata orang saya Nasdem. Ada yang ngasih warna hijau, saya pakai hijau, kata orang saya P3. Saya pakai putih, kata orang saya PKS. Kalau diikut cakap orang, yang penting pakai Nabi paling suka putih, pakai baju putih. Putih. Kenapa Ustaz pakai peci hitam? Nabi suka pakai sorban warna hitam. Waktu Nabi masuk ke kota Makkah, wa ala ra'sihi imamatun, Nabi memakai sorban sauda, sorban warna hitam. Kenapa Ustaz tak pakai sorban? Saya pakailah sorban. Waktu di Madinah, saya beli sorban, saya pakai sorban. Saya sudah macam Habib-Habib lah ini. Begitu saya tengok fotonya, Hilang hidung tu tenggelam. Tapi saya bukan mengejek bapak yang pakai sorban. Yang sudah pakai sorban, bagus. Pakai sorban itu sunnah, karena Nabi itu pakai sorban. Bagus, tak salah. Pak Ustaz, bagaimana caranya anak mengingatkan orang tua yang tak mau sholat? www.youtube.com Somat Sholat. Bukakan video Somat Sholat. Nanti Somat Sholat di situ ada membahas pertanyaan yang ke-77. Apa hukum orang yang tak sholat? Di situ Somat Sholat ada menjelaskan. Panggil dia, Ma. Ya, ayah. Yang tak sholat ini siapa, ayah? Ya, ini ada video mantap nih ya. Apa video? Coba ayah dengar. Siapa yang tak sholat, campakkan jenazahnya ke sungai Siak. Dengar, siapa ustadznya nih? Ini ustadz. Ini ku tengok agak sesat ustadz. Dengarkan video itu sama dia. Nanti malam dia berpikir. Memang saat itu dia marah, tapi malam dia berpikir, aku ini sudah tak sholat. Pakai video, buku. Ya, ada buku mantap. Coba ya, baca. Tanya jawab 77 tanya jawab sholat. Cetakkan, print, download. Tunjukkan sama dia. Ya, coba baca yang ke-77. Siapa yang tidak sholat maka kafirlah dia. Jangan kita menasehati dia. Jangan panggil ayah duduk sini, emak duduk sini. Kalian berdua sholat. Kalau tak sholat masuk neraka jahanam. Oh, tak bisa. Orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Emak saya tak pernah menengok saya Abdul Somad LCMA, tak pernah. Dia selalu melihat saya adalah anak kecil yang dulu dia gendong-gendong, yang dulu dia tatih-tatih. Maka cara kita berdakwah kepada orang tua tak sama dengan mendakwahi istri, anak, jamaah. Tak sama dengan cara. Siapa kawan akrab dia? Siapa ustaz favorit dia? Siapa alim ulama, tokoh adat, nenek mamak yang didengarnya cakap? Sampaikan ke dia. Dari mulut kita belok ke mulut mereka, masuk ke telinga dia. Tidak dari mulut kita langsung. Begitulah mengajak orang-orang tua ini. Apa hukumnya kalau kita kerja di tempat mempunyai orang non-muslim? Kerja sekantor sama non-muslim, tidak ada kait-mengait masalah akidah? Boleh. Mana dalilnya? Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Guide penunjuk jalannya siapa? Abdullah bin Uraikid. Musyrik non-muslim, kafir. Sepakat ahli sirah bahwa guide penunjuk jalan itu non-muslim, kafir. Meninggal Nabi. Waktu Nabi meninggal, hilang baju besinya. Mana baju besi Nabi hilang? Ternyata baju besi Nabi itu tergadai di tangan seorang Yahudi, kafir. Yahudi, kau curi baju Nabi? Tidak. Baju Nabi ini tergadai karena Nabi menggadaikan baju besinya untuk meminjam salasina so'an, 30 sok gandum, 30 kali 3 kilo, 90 kilogram gandum. Berdagang dengan non-muslim tak masalah, sekantor dengan non-muslim tak masalah, selama ada garis pembatas. Apa pembatasnya? Wala ana amidum ma'abattum wala antum amiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah dalam masalah agama, Pak Ustaz, boleh saya datang nikah kawan saya? Di mana nikahnya? Di Hotel Pangeran. Datanglah. Nikahnya di mana? Di situ, Pak Ustaz. Sebenarnya, no, jangan. Kenapa saya larang yang nikahnya di situ datang? Nanti mobil dia parkir di situ. Lewat kawan jamaah, tengok, rupanya udah pindah jamaah nih. Subhan, menimbulkan fitnah. Datang dia ke situ, tengoknya, tengok, datang setan. Nauzubillah. Bolehkah video-video Pak Ustaz yang ada di YouTube saya download? Saya perdengarkan di masjid dekat rumah sambil menunggu sholat maghrib. Semua yang sudah diuploadkan di internet itu saya ijazahkan, saya izinkan. Downloadlah, masukkan ke CD, cetak. Saya dapat telepon dari Indragiri Hilir, Tembilahan. Kami tinggal di pulau, Pak Ustaz. Ustaz datang jarang ke jarang, Ustaz datang ceramah kemari. Saya download ceramah Ustaz 170 judul. Saya copy, saya bagikan ke pulau-pulau. Bagikanlah. Saya sholat di masjid, datang satu jamaah. Ustaz Somad ya? Iya. Saya datang dari Dolok Masihul, Pak Ustaz. Gimana Dolok Masihul ini? Tebang Tinggi, Delhi, dekat Medan. Terus, kami download video Ustaz, kami putar di Infocus. Kami undang semua jamaah-jamaah masjid, kami nonton bareng, nonton ceramah. Boleh, Pak Ustaz? Boleh. Bagus, tak salah. Justru saya berterima kasih karena dia sudah menyampaikan dakwah ini. Malah nanti di akhirat besar pula pahala dia lagi daripada pahala saya. Saya ceramah sini, dia enggak menyiapkan infokusnya, mendownloadnya, mengundang jamaah-jamaah, ditonton mereka ramai-ramai, nonton bareng. Bukan macam kita di Pekanbaru nonton bareng Real Madrid, PS Barcelona, Juventus sampai jam 2 malam. Bagaimana hukumnya di rumah dipajang foto-foto keluarga? Orang yang mengatakan foto itu sama dengan patung, maka kata dia foto itu haram. Kenapa? Karena foto sama dengan patung. Saya tulis buku 37 masalah populer, di situ saya tunjukkan tidak sepakat ulama foto itu sama dengan patung. Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Al-Muti'i, Syekh Sya'rawi mengatakan foto tak sama dengan patung. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin pun mengatakan foto tak sama dengan patung. Oleh sebab itu, masalah foto tak sama dengan patung. Karena patung itu dibentuk matanya, dibentuk bibirnya, dibentuk kepalanya, sama seperti Allah, menyerupai perbuatan Allah. Sedangkan foto tidak. Nah, itu hukum foto. Tapi beda dengan memajang foto istri waktu dulu tak berjilbab diletak di ruang tamu. Itu masalahnya lain lagi. Sehingga setiap tamu datang nengok, cantik juga bini kau dulu ya. Jangan pajang foto-foto yang membuka aurat, foto-foto yang mengundang sensual, foto-foto yang tak layak, tak baik, jangan. Makanya tamu kalau datang ke rumah saya ditengoknya di ruang tamu, tak ada foto istri ustaz. Ustaz masih lajang ya? Saya tengok pun di FB ustaz tak ada foto istri ustaz. Apa dipajang foto bini kita? Tengok-tengok orang. Apakah hukumnya melaksanakan sholat rawatib kemudian menambahnya dengan sholat sunat taubat di antara azan dan iqamat? Sholat sunat taubat terbuka 24 jam unlimited edition. Mau sebelum tahiyatul masjid, setelah tahiyatul masjid, atau setelah itu ada waktu kosong 15 menit sholat dia, maka tidak ada halangan dari qabliyah menjelang sholat itu. Tak boleh, karena tak ada larangan. Nabi dalam larangan, hai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat di sela-sela ini, tak ada. Dan definisi sholat itu adalah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Maka selama dari takbiratul ihram ke salam, dia tak isi macam-macam, sah. Tapi kalau setelah takbiratul ihram, diisinya pula di tengah sholat-sholat, itu baru rusak ibadah. Adapun sholat sunat qabliyah tersendiri, sholat sunat zuhur tersendiri, di antara qabliyah zuhur dengan zuhur, sholat sunat dia di tengah, maka itu tidak merusak qabliyah dan fardunya. Ada yang ingin menikah di bulan Muharram, mengambil keutamaan bulan Muharram, apa hukumnya Pak Ustaz? Nikah itu ibadah. Mana dalil Pak Ustaz nikah ibadah? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Sedangkan ada 4 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Diisinya bulan mulia dengan ibadah, baik, tak salah. Apa salah? Saya Pak Ustaz, bulan ini saya isi dengan puasa sunat, bagus. Tak bisa puasa sunat, banyak-banyak sholat sunat, bagus. Tak bisa sholat sunat, banyak-banyak baca Quran, bagus. Tak bisa baca Quran, banyak-banyak zikir, bagus. Saya Pak Ustaz, 4-4-nya tak bisa. Puasa tak bisa, sholat tak bisa, baca Quran tak bisa, zikir tak bisa. Jadi apa? Saya nikah aja lah Pak Ustaz. Bagus. Apa salah? Yang belum nikah, yang sudah nikah, urus surat izin istri pertama. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita ketika sholat tetap memakai cadar? Wajah itu dibuka. Tapi waktu saya umroh, ada saya lihat perempuan pakai cadar. Lama saya tak mau langsung menyalahkan. Tanya dulu, apa? Gimana dia kok pakai cadar? Rupanya, nanti kalau nampak perempuan waktu umroh pakai cadar, padahal kan wajah mesti dibuka, cadarnya tidak melekat. Kalau sebelum umroh dia cadarnya melekat, ketika sedang umroh dipasangnya ada tendanya, jadi dia tidak melekat. Sama macam pakai payung ketika sebelum umroh, saya tak boleh. Saat umroh tak boleh lekat. Kalau tak lekat macam payung, kan tak melekat, kecuali pakai payungnya melekat ini, menutup yang melekat yang tak boleh. Tak melekat tak apa-apa. Adapun pada saat sholat, wajah dibuka, wajah dibuka, tidak ditutup. Kertas terakhir, Pak Ustaz, mendidik anak secara Islami dan seperti Rasulullah hingga akil baligh, gimana caranya? www YouTube pendidikan anak, 4 kali pertemuan, sudah ada videonya. Nama bukunya Islamic Parenting Syekh Abdurrahman, ada di Tafakkur. Islamic Parenting, bukan parenting saja, Islamic, cara mendidik anak ala Islam, Syekh Abdurrahman, sudah kita adakan beberapa buku, 4 pertemuan. Videonya ada, bukunya ada. Baca lengkap-lengkap. Dari sejak memilihkan calon istri, memilih calon suami, masa menikah, masa mengandung, masa melahirkan, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa sakit, masa mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.